Santa Maria, habis bermiliar rupiah. Ada yang kelaparan menantikan santunan, yang satu berlebihan, yang lain kekurangan. Australia kebanjiran, Afrika kekeringan, ASEAN perdamaian, Persia pertikaian. Sungguh asyik dunia dalam berita. Satu mengobati, yang lain menyakiti. Ada satu yang lucu, hewan mulai maju. Kera menyandang bedil, manusia senang bukil. Sungguh asyik berita dalam dunia. Dunia dalam.